Bisa gue yang bangun semuanya. Sepurian nesun sing piso dilihat ilur hansol itokno masio ison nung awak riko make nyimpen rasa mulosun hanggawe tali asmoro setulus sesung jaluk sepuro pisau nyambung rasa melon rasa mania samudra siau biwantara Lalek no ojo katik.